Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد kita masih melanjutkan faedah-faedah dari bimbingan para ulama tentang tarbiyatul abna wal aulad, tentang pendidikan anak-anak kita dan putra-putri kita. Pada poin yang lalu, di antara perkara yang disyariatkan adalah ta'widul aulad, memintakan penjagaan dan perlindungan kepada putra-putri kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al Imran ayat yang ke-36, ketika Maryam alaihi salam melahirkan putranya, ketika istri dari Imran melahirkan putrinya Maryam. Jadi ketika Maryam terlahir ke dunia ini, sang ibu berkata, Rabbi inni wadha'tuha untha, ya Rab, aku telah melahirkan seorang putri, yaitu Maryam. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Maha tahu dengan apa yang akan terlahir dari rahim seorang ibu ini. Walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan sang putri yang lahir ini dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan aku memintakan perlindungan padanya terhadapmu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya kelak, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini syahidnya. Orang tua mendoakan putra-putrinya perlindungan, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara praktek nyata memohonkan perlindungan putra-putri kita adalah dengan menanamkan akidah yang sahihah, ya, membantu mereka untuk memahami agama yang mulia ini, qiraatan wa fahman, membaca Al-Quran, dibantu menghafal Al-Quran, dibimbing dan didukung untuk bermajlis di depannya para alim, para ulama untuk memahami. Sebagaimana hal ini pun dilakukan oleh sang ibu dari para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ya. Jadi tidak hanya menyuruh tanpa aksi. Nah, ini diantara banyak faktor kesalahan ibu-ibu zaman sekarang itu. Ya, enggak ada aksi tapi banyak reaksi. Enggak pernah ada contoh tetapi hanya emosi. Hanya bereaksi saja tapi aksinya untuk ikut terjun mendidik anak-anak enggak ada. Ya, sehingga enggak maksimal. Dan juga bahwasanya al-ain, penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan mata itu betul adanya hak. Ya, tatkala seorang memiliki bayi, ya, atau putri yang masih kecil yang sedang lucu-lucunya, dia bawa keluar rumah kemudian balik dalam kondisi menangis, kejer misalkan. Nah, ini bisa jadi karena ain. Kenapa? Enggak didoakan, enggak dimintakan perlindungan. Ya. Bagaimana kalau dia enggak bisa doa, doa yang warid, yang datang, yang diajarkan, doa dengan bahasa yang dia tahu, yang dia pahami. Ya. Dengan doa yang warid dan dia hafal, Masya Allah, ini afdol. Jika dia enggak bisa, maka doa. Jangan bakhil dengan doa. Kalau seandainya ngumpat saja, kalau perlu diulang-ulang, diumpat, dicaci, dimaki, ya, maka di sini tentunya jangan sampai yang demikian keluar. Tapi apa? Dermakanlah, dermawanlah dengan doa. Ya, daripada kita umpat anak kita, kita, ya, sebutkan kalimat-kalimat yang tidak baik di telinga mereka, maka doa. Ganti umpatan dengan doa, ganti cacian dengan doa. Begitulah pendidikan seorang ibu, seorang ummahat yang solihat. Ya, banyak aksi, contoh, teladan, tidak hanya bereaksi saja. Nah, di antara hal-hal yang penting yang juga perlu diperhatikan oleh kedua orang tua, ini juga termasuk bagian dari menjauhi doa-doa kejelekan. Pada putra-putrinya, adalah wala tubghidanna tiflan, lidimamatihi wa qillati jamalih. Janganlah engkau membenci, engkau marah, mengumpat seorang anak, ya, karena sebab buruk rupa, entah itu cacat atau tidak tampan atau cantik. Ini juga larangan dalam syariat. Maka ini juga penting. Di saat kita sekarang hidup yang hanya memandang fisik, lupa dengan akhlak yang baik, lupa dengan akhlak, ya, atau kalau zaman sekarang disebut dengan attitude, akhlak, pembawaan yang baik, yang soleh, ya, yang dipandang rupa, fisik. Sehingga terkadang anak-anak itu diumpat dengan fisiknya, ya, baik cacat fisik, pincang, buta, dan lain sebagainya. Ini dilarang. Sehingga pun kalau kita menemukan anak-anak yang, ya, menjadikan fisik sebagai olok-olokan, dicegah. Karena ini bukan pendidikan Islam, bukan pendidikan yang soleh. Ini akan mempengaruhi mental, rusak mental anak tersebut. Karena dalam Islam yang dipandang bukan fisik semata. Yang terbesar dalam timbangan Islam adalah akhlak yang mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ini seorang sahabat yang cacat fisiknya. Kedua kaki beliau kecil dan sempat diejek oleh sahabat yang lain. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, demi Allah, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang lebih berat daripada Uhud. Maka terkadang mindset yang kurang baik itu juga bawaannya pun tidak baik. Digambarkan kalau kuat itu harus besar, tidak. Kalau lemah itu mesti kecil. Nah, ini pandangan-pandangan yang sudah terpatri dalam kondisi manusia, keyakinan mereka. Jadi anggapan mereka kalau kuat itu harus besar. Kalau kecil berarti lemah, tidak. Dalam Islam justru para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ini mereka adalah orang-orang yang berbadan sedang dan kecil. Tapi mereka ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena mentalnya mental yang besar. Percuma badan besar tapi mentalnya ciut, mentalnya penakut. Sehingga dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kamu tuh melihat postur tubuhnya orang-orang kafir, itu kamu akan kepencut, kamu akan terpana, terpesona. Ya, maka jangan heran orang-orang barat itu dijadikan sebagai kembagaan untuk dijadikan pasangan. Kenapa? Besar, tinggi, yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik, menggairahkan. Karena memang begitulah kondisinya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kamu lihat mereka kamu akan terpesona. Ya. Padahal mereka itu hanya diibaratkan seperti seonggok pohon yang tak berguna, yang lama-lama akan rapuh, lama-lama akan, ya, hancur. Begitulah kiranya manusia itu. Jadi kalau yang hanya dipandang fisik bahkan dijadikan cemoohan, ya maka ini termasuk larangan dalam agama. Maka jangan sampai kita mencela seorang anak dengan fisik yang mereka punya. Atau panggilan-panggilan yang menjatuhkan mental, misalkan dia pesek kita panggil hei pesek, misalkan. Misalkan dia hitam kita panggil wah hitam, kamu kok hitam banget. Ya. Atau sampai na'udzubillah mengatakan ibu malu kalau punya anak kayak kamu hitam kayak gini. Na'udzubillah. Ya. Ini ibu yang bodoh. Yang sudah terfitnah dengan zaman. Taib. Falaisa litifli min amrihi syai. Anak-anak tidak bisa memilih, begitulah Allah ciptakan mereka. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Ya. Mereka hanya menerima ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala anta kadzalik, tidak pula engkau wahai ayah, wahai ibu, falaisa laka minal amri syai', kamu juga tidak bisa apa-apa. Ingat, qad yakunu tiflu dzamiman, terkadang ada seorang anak yang dipandang sebelah mata karena tampangnya tidak elok, tidak tampan, tidak cantik. Walakinnaha walakinnahu indallah wajiha, tetapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Dan tatkala nanti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan merubah semuanya. Ya, akan merubah semuanya. Dia akan menjadi orang yang tampan dipasangkan dengan bidadari. Sebaliknya, orang yang hanya tampan di dunia, cantik di dunia, ketika na'udzubillah dia adalah bagian dari penduduk neraka. Na'udzubillah, maka tampang yang dia banggakan di dunia tidak ada manfaatkan, tidak ada manfaatnya, bahkan dia menjadi manusia terjelek ketika dia masuk neraka. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang kafir mereka tampangnya mempesona? Karena itulah fitnah. Yang kelak kaum muslimin yang dianggap sebelah mata masuk surga akan menjadi manusia-manusia yang ya, tampan rupawan, cantik menawan, dan mereka yang tadinya di dunia adalah orang-orang yang dibangga-banggakan, ketika masuk neraka wal'iyadu billah buruk rupa. Ya. Ini kalau hanya apa tertipu dengan tampang. Hati-hati, hati-hati. Ya. Jangan sampai kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penguat. Wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin walau a'jabatkum. Ketahuilah, budak hamba sahaya yang mukminah itu lebih baik daripada musyrikah, wanita musyrik, walaupun tampang mereka itu menakjubkan, mempesona kalian. Ya. Nah, ini. Jadi betul-betul Islam itu mengajak kita untuk memakai akal. Jangan hanya melihat bungkus tapi isinya buruk. Ya. Kayak kado tapi isinya apa? Bangkai. Orang yang hanya terpesona dengan kulit, kelak ketika dia tahu ternyata isinya bangkai, dia akan kecewa berat. Ya. Berat kecewanya, ternyata yang dia ya, luk-lukkan ini bangkai. Walaupun yang baik tentunya bungkusnya bagus, isinya bagus. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun dalam ayat yang sama, surat yang sama menyebutkan wala 'abdun mu'min khairun mim musyrikin walau a'jabatkum. Hamba sahaya mukmin lebih baik dari musyrik walaupun tampangnya mempesona kalian. Terpesona kalian melihat tampannya. Baik. Yang lebih jelek lagi sudah jelek, ya, buruk rupa, ya, musyrik, buruk rupa ahlul ma'asi. Ya, tidak tampan dia musyrik, tidak cantik dia musyrik. Tidak tampan tukang maksiat, tidak cantik tukang maksiat, musibah. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyatakan fala tu'jibka amwaluhum. Jangan sampai membuatmu terpesona, membuatmu takjub harta benda mereka. Ya, enggak usah malu kalah saing dengan dunia, saingi dia dengan akhirat. Jika ada orang yang mengajakmu bersaing dalam harta benda dunia, bersainglah engkau, saingi dia dengan akhiratmu, dengan ibadahmu. Ya. Maka orang yang tinggal di dunia, kemudian masih mengejar dunia, itu memang orang yang tidak tahu tempat. Seperti orang yang berlayar di dalam samudera, masih cari samudra yang lain, pengen dia berlayar. Padahal samudra yang dia sekarang tinggali itu enggak ada tepinya. Itu sudah di dunia, masih cari dunia, masih numpuk dunia, apalagi. Lupa kalau dunia itu adalah mata pencarihannya orang yang mati dan bangkrut. Orang yang ambisius dengan dunia itu adalah orang yang bangkrut ketika berjumpa dengan Allah. Sehingga dia mengatakan rabbirji'un la'ali a'malu shaliha, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah untuk apa? Beramal soleh. Nah, itu. Orang yang ambisi untuk ke dunia, mencari dunia itu orang yang bangkrut. Jadi kalau engkau tinggal di dunia, ambisius dengan dunia, berarti engkau sekarang sedang pusing, enggak ngerti tujuan. Wong sudah di dunia kok masih mencari dunia. Dunia apa yang kamu inginkan? Cari akhirat. Kalau kamu di dunia, cari akhirat. Ya, dunia kita jadikan sebagai alat. Ini fitnah besar. Jangan kamu terpesona dengan harta benda mereka. Wala auladuhum, dengan putra-putri mereka juga. Sekolahnya di Amerika, sekolahnya di Australia, punya gelar. Ya. Malu kalau sekolahnya di dalam negeri, harus di luar negeri. Jalan-jalannya harus ke luar negeri, pamer. Orang yang beriman tidak akan pernah kepengin dengan jalan-jalan yang demikian. Kenapa? Karena mereka pengen jalan-jalan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat teraman, tempat ternyaman, tempat terindah. Ya. Itu surga. Ini yang penting untuk kita perjuangkan. Jangan pula engkau terpukau dengan anak-anak mereka berjas, berdasi. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Hanyalah Allah menginginkan untuk mengazab mereka biha dengan perkara-perkara tadi di dalam kehidupan dunia. Ya, orang yang ambisi dengan harta benda dunia itu hidupnya tidak tenang. Ya, orang yang berambisi dengan harta benda dunia itu tidak akan pernah tenang dan kenyang. Allah azab mereka dengan dunia mereka, sibuk waktunya, habis pikirannya, habis tenaganya. Ya, taib. Bingung untuk menjaga hartanya, takut diambil orang, takut tersaingi, takut dikalahkan, takut diruntuhkan. Allah azab mereka dengan itu. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan tercabut jiwa-jiwa mereka dalam kondisi mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini perhatikan bagi mereka-mereka yang masih hanya tertipu dengan tampang. Ya, tertipu dengan, terpesona dengan apa, rupa. Apalagi sampai mencacat mencela orang lain, ya, dengan fisik atau bahkan wal'iyadzubillah tidak suka itu ada pada anaknya, dan dia cela, dia jatuhkan mental anaknya dengan fisik yang mereka punya. Ya, taib. Ini faedah yang kita ambil di sore hari ini. Fa insyaallah untuk menyambut Idul Qurban, menyiapkan ilmu, mempersiapkan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita belajar apa yang berkaitan dengannya akan semakin memperkuat keimanan kita. Yang tadinya tidak pengen korban jadi pengen korban. Kenapa? Korban itu setahun sekali. Iman itu butuh bukti. Gak hanya aku-akuan. Aku ahlu sunnah, aku mukmin, aku mukminah. Tapi ketika diminta korban, diminta untuk pembuktian, lolos. Berarti itu hanya akuan. Jangan sampai seseorang itu menyangka iman itu cukup dengan akuan, ya, tanpa pembuktian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Ya, orang-orang terdahulu sudah berlalu. Difitnah, diberikan ujian dan cobaan oleh Allah. Apa tujuannya? Untuk tahu apakah akuan dia iman, akuan dia adalah ahlu sunnah itu betul atau hanya sekedar ikut-ikutan atau dusta. Jadi ujian ini adalah pembuktian. Nah, ini juga, ya, pada awal asal sejarah pensyariatan Idul Qurban itu pembuktian keimanan Nabi Ibrahim. Dan ini lebih berat lagi. Kenapa? Karena yang disuruh disembelih adalah putranya Ismail, putra tercinta. Ya. Yang kalau kita diuji dengan itu, wallah, apakah kita masih beriman atau kita jadi orang kafir, enggak tahu di zaman sekarang ini. Kenapa yang disuruh nyembelih putranya, putra tercintanya? Wong kadang kita disuruh korban saja masih hitung-hitungan. Ya, kita disuruh korban, duit juga ada, bahkan berlipat-lipat saja masih hitung-hitungan. Ya, bahkan orang yang tipis imannya sampai menghitungnya berat. Enak saja kita suruh nyembelih sapi, orang suruh makan daging. Ya, enak saja kita nabung capek-capek, suruh nyembelih kambing terus suruh dibagi-bagikan dagingnya. Kita aja setahun gak pernah beli sate misalkan. Ini kan orang-orang yang kayak gitu. Ya, imannya lemah. Dia lupa yang nyuruh dia itu siapa? Allah. Dia lupa yang mensyariatkan seperti ini apa? Allah. Untuk apa? Allah nuntut buktimu itu apa kalau iman? Ya, cuma ngaku, cuma ditulis di status, atau apa? Nah ini, bulan-bulan pembuktian. Ya, jadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam setahun untuk kita, baik yang sudah kita makan, ya, atau yang kita simpan, disuruh untuk dikeluarkan sebagai bentuk ibadah. Itu ibadah. Sehingga korban itu enggak cukup sekali seumur hidup, tetapi setiap tahun jika kita mampu. Tahun kemarin sudah, tahun sekarang korban lagi kalau punya uang. Momen pembuktian justru yang ditunggu-tunggu. Saya buktikan keimananku. Saya buktikan, ya, ihsanku kepada Allah. Saya buktikan imanku kepada Allah. Begitu. Nah, kita akan membahas tentang masalah udhiyah di sini pada Kitabul Hajj bab yang ke-6. Kalau yang punya fikih muyasar, buka Kitabul Hajj masalah yang ke-6. Yang cetakannya sama, halaman 188. Qala al-babu sadisu fil udhiyah wa fihi iddatu masail. Bab yang ke-6 tentang seputar korban dan padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha wa adillati masyru'iyyatiha wa syurutiha. Masalah yang pertama tentang definisi korban, hukum korban, dalil pensyariatan korban dan syarat-syarat korban. Qala ta'riful udhiyah, definisi dari korban. Al-udhiyatu lughatan hiya dabhul udhiyah waqta dhuha atau waktu dhuha. Udhiyah, ya, istilah udhiyah secara bahasa adalah hewan yang disembelih di waktu pagi. Ya, sehingga dinamakan udhiyah sesuai dengan waktunya. Waktunya duha, disegerakan untuk disembelih, ya, kemudian dia makan dari daging sembelihannya. Ini bagi para ummahat yang memang pengen bersama-sama mengagendakan, ya, agar supaya lebih mensyiarkan. Walhamdulillah sudah disiapkan dagingnya, tinggal dikoordinasikan dengan baik. Baik, tempat bisa di sini, di lantai bawah, di lantai 2. Baik, dimanfaatkan baik-baik. Kenapa? Ini kita berada di waktu-waktu yang memang disyariatkan untuk bersenang-senang. Hari untuk makan, hari untuk main. Ya, sehingga kalau kita melihat kebiasaan orang-orang Arab, mereka itu permainannya ketika Idul Adha. 4 hari itu. Hari Idnya, tasyrik pertama, kedua, ketiga. mereka bermain, mereka makan, mereka masak, ya, apa yang mereka suka, boleh disyariatkan, tidak apa-apa. Ya, adapun Idul Fitri justru tidak ada kegiatan apa-apa, enggak ada sejarahnya orang Arab Idul Fitri pulang kampung. Jalan-jalan ke sana kemari enggak ada di sana. Yang mereka rayakan biasanya ketika Idul Kurban. Ya, di situ. Kalau di timur sini kebalik, Idul Fitri yang sehari ramainya sebulan, kalau di sana apa? Idul Adha. Ini biasanya kalau para santri ini akan keluar dengan menunjukkan keahlian mereka. Yang Jazairiyun dengan gulatnya, yang Yamaniyun dengan kepandaian-kepandaian mereka memainkan pedang, ya, yang Indonesiyun dengan silat mereka. Ini semarak di sana, masya Allah. Badui keluar semua. Berkumpul di hadap di lapangan yang luas, kemudian nonton rame-rame selama apa 4 hari 4 malam itu. Baik. Nah, ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun istilah al-udhiyah dalam pembahasan syariat kita adalah hiya mayudbah minal ibil. Hewan yang disembelih, baik dari onta, awil bakor, dari sapi, awil ghanam atau kambing, awil ma'is atau gibas, takorruban dalam rangka untuk ibadah, takorrub mendekatkan diri. Nah ini, ya, jangan sampai kita punya pemikiran enak saja orang kita ngasih makan orang kita aja jarang-jarang makan daging kok suruh nyembelih. Jangan. Buktikan iman di hari ini. Buktikan Islam di hari yang besar ini. Ini syiar yang besar. Ya. Betul-betul pembuktian yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berkorban dengan harta? Nah, ini tentunya levelnya tinggi. Wong kadang taklim, majelis taklim yang hanya korban waktu saja males, apalagi suruh korban duit lagi. Nah, ini juga nanti levelnya level mana kita ini? Ya. Level yang rendah, level tengah atau level atas? Karena semakin kita berkorban dalam agama akan semakin ringan dalam ibadah, apapun yang harus kita korbankan. Tapi kalau level terendahnya saja kita tidak kuat, hadir di majelis ilmu, mengorbankan waktu saja tidak bisa, mengorbankan apa lagi, ya tenaga saja tidak mau. Kalau orang hadir di majelis kan paling waktu dan tenaga dia duduk dan sabar. Itu kalau dia tidak kuat, yang terbesar daripada itu tidak mampu. Baik. Jadi ibadah ini adalah dalam rangka untuk taqarrub, dekatkan dirimu kepada Allah dengan ini. Ilallah ta'ala yaumul aid, pada hari Id. Ini yang disebut apa? Udhiyah. Bisa jadi dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah rizki, melipat gandakan rizki. Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena bakhil itu enggak akan menjadikanmu kaya. Dan sedekah tidak akan menjadikan kamu miskin. Ya. Bahkan sedekah itu sebagian para ulama menyebutkan tolak bala sebagai tolak bala. Apa maksudnya tolak bala di sini? Rizki yang tidak barokah ditolak menjadi barokah dengan sedekah. Kadang kita ke pasar bawa 1 juta, pulang tinggal 100 ribu, bingung dia. yang 900 ribu tadi kemana, perasaan cuma beli ini dan itu kok habis. Sering apa enggak? Kemungkinan sering. Tadi keluar belanja bawa 100 ribu, pengennya cuma beli bayam. Ternyata entah sampai rumah kok tinggal 49 ribu, tadi kemana aja duitnya? Ya, kok habis? Nah ini hilang tanpa barokah, atau dirampok orang, dicuri orang, atau hilang. Ya, itu salah satu faktornya adalah sedekah. Dan ini sedekah kubro ini. Ya, korban itu sedekah kubro. Dukung suaminya kalau pengen korban, jangan malah ditakut-takuti. Ya, suaminya ada rencana besok kita korban. Oh jangan, ntar dulu kita mau begini mau begitu, nanti nggak punya uang gimana? Nanti begini kalau gini gimana? Ini kalau ini gimana? Sampai bingung suaminya mau korban nggak jadi akhirnya. Gara-gara gimana? Ini kalau gini gimana? Kalau ada itu gimana? Belum apa-apa sudah bingung. Kaya-kaya Allah itu enggak ada. Kaya-kaya Allah itu diam, enggak mau ya ikut campur urusan hambanya yang muslim. Ditakut-takuti, akhirnya suaminya takut enggak jadi korban. Ya, jangan sampai demikian. Disemangati insyaallah kita korban. Ya, kita nabung. Begitu. Ya, dukung mereka dalam kebaikan. Karena apa? Yang mendominasi rumah tangga itu biasanya istri. Ya, kalau istri maju, suami semangat. Ya. Nah, jangan ditakut-takuti. Kita ambil satu lagi, hukum dan dalil syariat korban. Al-udhiyah sunnah mu'akkadah. Korban itu sunnah yang ditekankan. Sebagian mereka lebih kuat dari akikoh. Ya, kalau pas hari H bertabrakan antara akikoh dengan korban, korban didahulukan. Tapi yang belum akikoh, sementara korban masih sebulan, masih dua bulan, akikoh dulu. Karena akikoh dan korban gak bisa jadi satu. Beda maksud. Kalau punya uang, ya berarti korban sama akikoh, beli akikoh, ya kambing untuk akikoh, beli lagi, ya kambing untuk korban boleh. Tapi kalau uangnya pas-pasan akikoh dan korban, maka di situ yang harus kita dahulukan. Kadang kita begini, ya kurangnya ihtimam dengan korban. Padahal korban lebih, sebagian menyatakan diutamakan dari akikoh. Kadang kita kalau anak kita lahir saja, kita siap-siap untuk akikoh. Tapi ketika datang waktu Id, Idul Kurban, kita tidak ada persiapan sama sekali. Ya. Nah. Liqaulihi ta'ala fasholli lirabbika wanhar, wa li haditsi Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshayn amlahain aqranain dabahahuma biyadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kemudian maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dan hadis yang datang dari sahabat Anas bahwasanya Nabi pernah menyembelih dua kabsh, dua domba yang gemuk yang bertanduk. Beliau menyembelih kedua dombanya tadi dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah dan takbir, kemudian meletakkan kakinya di atas punggung dombanya dan dia sembelih. Ini dalil tentang hal itu. Adapun keutamaan korban insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang karena sudah sore. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.